dengan hati sesebakan ratu jantung tutunggulan tepuh rarasaan nugelis jalir jang jina tekawas nembean tepat nyambut imut mapat cinta pasini asih mimiti munggaran cenah rek bela nyusul imut muka mapak cinta nubahela tapi lebeng teka pendat teaya tapak-tapakna misul imut muka mapak cinta nubahela tapi lebeng teka pendat teaya tapak-tapakna munggu hati tapi henteu waleh sadar najan diri katempuhan najan hati sesebelakan ratu jantung tutung tulan terkubur rarasaan nugelis jalir jang jina tekawas nembean tepat nyambut imut mapak cinta pasini asih mimiti munggaran cenah rek bela nyusul imut nuka mapak cinta nubahela tapi lebeng tekap tapak-tapakna nyusul imut nuka kuku mapag cinta nubahela tapi lebeng teka pendak ke ayah tapak-tapakna muhate sumerede ngahlas tiri tunggara tapi henteu